Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah fi risalatihi Aqidatis Salaf Ashabil Hadith. Qala sami'tu al-Hakim Abu Abdillah al-Hafidh yaqul sami'tu Abu Ali al-Husayn ibn Ali al-Hafidh yaqul sami'tu Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan al-Wasit yaqul sami'tu Ahmad ibn Sinan al-Qattan yaqul laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahl hadis fa idza btada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qalbihi. Kita sudah membahas kemarin tentang tanda-tanda atau ciri-ciri ahl bidah. Kemudian al-muallif setelah membawakan perkara-perkara tersebut mulai masuk dengan membawakan secara ringkas beberapa sanad-sanad kepada para salaf yang menunjukkan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang diyakini para Imam Ahli Sunnah sejak zaman dahulu, Al-Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya, untuk menunjukkan bahwa ini bukan perkara yang baru. Ketika seorang menyatakan bahwa tanda-tanda Ahli Bid'ah, orang yang benci Ahli Sunnah seperti ini dan seperti ini telah ada sejak zaman dahulu. Pernyataan-pernyataan para Imam Ahli Sunnah, para salaf tentang bagaimana mensikapi ahl bidah ini telah ada sejak zaman dahulu. Nah, kemudian di sini al-Mu'allif membawakan sanadnya kepada Ahmad ibn Sinan yang sudah kita baca sedikit. Disebutkan bahwa tidak ada di dunia ini seorang mubtadi'. Nah, ini penting ya. Ketika memang dia sudah mubtadi'. Nah, bisa jadi orang awam tidak tahu, masih jahil, melakukan perbuatan mungkar, melakukan perbuatan bid'ah karena ketidaktahuannya, karena adanya syubhat. Pada hakikatnya dia ingin mencari al-haq, namun belum sampai kepadanya al-haq. Ini tidak bisa kita ponis sebagai mubtadi'. Tapi sekarang pembicaraan kita adalah orang yang memang sudah benar dan layak dan berhak untuk dikatakan sebagai mubtadi', sudah tahu datang al-haq, sudah tahu hadis, ayat, bagaimana para sahabat dan tabi'in berbuat dan bersikap, tapi masih tetap dalam kemungkarannya, masih kekeh. Ini yang dikatakan dengan sebagai mubtadi'. Maka tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' kecuali dia pasti membenci al-hadis. Nah, fa idza btada'a ar-rajulu, apabila seorang melakukan sebuah kebidahan, nuzi'at halawatul hadis min qalbi, akan dicabut manisnya kelezatannya memahami, kelezatannya iman, kelezatannya makna dari hadis tersebut, akan dicabut kelezatan makna hadis tersebut dari hatinya. Dan ini wakil jika Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan al-barakah ma'a akabirikum, al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama kibar, para senior, para ulama yang sudah senior. Maka apabila ada orang yang menyelisih, ditutup nikmatnya, makna dari hadis ini. Dia tidak bisa berbuat dan beramal yang kita saksikan di hari-hari ini. Nah, belum lagi pengingkaran-pengingkaran orang-orang yang lebih mengutamakan akalnya daripada hadis, yang dimana hadis adalah wahyu. Disebutkan bahwa idza waqa'a dzubab fi nayhikum, apabila jatuh lalat di dalam salah seorang bejana kalian, falyaghmisuhu, maka jangan dibuang air minum tersebut, maka lalat tersebut celupkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya menunjukkan bahwa ini sahih. Kalau sudah sahih, berarti benar Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakannya. Kalau memang benar Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakannya, berarti dari wahyu dari Allah. Tapi ketika seorang di hatinya sudah ada kecenderungan terhadap bid'ah, muncullah statement-statement yang aneh. Nah, di antaranya, kalau bukan dokter yang menetapkannya, saya tidak percaya. Nah, dan beberapa hadis-hadis yang lainnya. Qala wa sami'tul Hakim rahimahullah yaqul sami'tu Abu Husain Muhammad ibn Ahmad Al-Handali di Baghdad yaqul sami'tu Abu Ismail Muhammad ibn Ismail At-Tirmidhi yaqul kuntu ana wa Ahmad ibn Husain At-Tirmidhi 'inda Imamuddin Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal faqala lahu Ahmad ibn Hasan ya Abu Abdullah Zakaru libni Abi Kutailah di Makkah ashabul hadis. Faqala ashabul hadis qaumu sau'in. Faqama Ahmad ibn Hanbal wa huwa yanfudu saubahu wa yaqul zindik. Antum perhatikan bagaimana seorang imam ahli sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, datang dua orang, yaitu Muhammad ibn Ismail At-Tirmidhi bersama Ahmad al-Hasan kepada al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka menyebutkan, atau Ahmad ibn Hasan salah satu dari kedua ini menyebutkan kepada al-Imam Ahmad, ya Abadillah, ada sekelompok orang yang menyebutkan kepada Ibnu Abi Kutailah di Mekah tentang keutamanya ashabul hadis, ashabul hadis seperti ini, seperti itu. Maka Ibnu Abi Kutailah ini ketika mendengar ini mengatakan ashabul hadis itu adalah suatu kaum yang jelek. Nah, maka kemudian Ahmad ibn Hanbal ketika mendengar hal ini, maka dalam kondisi dia membersihkan bajunya, ya menyapu bajunya, seraya mengatakan ini orang zindik. Zindik itu banyak maknanya, diantaranya munafik, diantaranya orang yang mencela Islam, berpura-pura masuk Islam, dan yang lain ini zindik. Nah, sampai Imam Ahmad masuk dalam rumah, menyebut orang ini zindik. Kenapa? Nah, ini kan seperti itu. Karena pada intinya memang, kalau kita telusuri, kita sudah tahu, akhirnya memang ujung-ujungnya kita beragama ini bisa paham tentang tata cara sholat, bisa paham tentang tauhid, bisa paham tentang sunnah dan yang lainnya dari apa? Dari apa? Hadis. Al-Islam wa sunnah. Wa sunnah ya al-Islam. Tidak ada seorang pun yang akan bisa memahami Islam kecuali hadis. Sejak zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sampai sekarang. Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Ini intinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikra al-Qur'an litubayyana linnas. Al-Qur'an kitab suci orang Islam kaum muslimin Allah turunkan. Begitu pula Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an. Sehingga isi Al-Qur'an hadis. Ini dipahami benar oleh musuh-musuh Islam. Sehingga mereka bagaimana caranya agar hadis ini tidak sampai kepada kaum muslimin dengan benar. Bagaimana caranya agar hadis ini jangan sampai diterima oleh kaum muslimin. Namun apabila mereka yang berpura-pura masuk Islam, musuh-musuh Islam pada hakikatnya, nah, kalau orang Yahudi, orang Nasoro, orang musyrikin dan yang lainnya paham, nah, mereka jelas-jelas mencerca Al-Quran, menghina Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kita bisa perhatikan bagaimana penentangan kaum muslimin. Ya, ketika ada yang mencela Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ketika ada yang mencela Al-Quran, nah, jelas maka model-model seperti ini gagal untuk menghancurkan akidah kaum muslimin, iman kaum muslimin, inti dari kaum muslimin. Akhirnya masuk jenis berikutnya dari orang-orang dari kalangan musuh-musuh Islam dengan cara ini. Tidak bisa dengan cara terang-terangannya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Ketika mereka tahu bahwa hadis inti dari Islam, mereka berusaha bagaimana agar kaum muslimin jauh dari hadis. Nah, maka apa yang dilakukan? Kita bisa saksikan, orang itu tidak akan bisa mempercayai, misalnya, pernyataan, ini dalam perkara dunia ini, siapa saja sudah, entah ahli fisika, entah ahli apa lagi, kimia, pertanian, kedokteran yang lainnya, ada seorang misalnya ingin menyebutkan atau memunculkan tesisnya tentang suatu permasalahan. Ya, apabila terbukti ternyata orang ini kredibilitasnya enggak benar, jatuh, maka pernyataan seilmiah apapun orang akan tidak bisa mempercayainya begitu saja. Bukankah seperti itu? Nah, ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ketika musyrik Islam tahu bahwa kekuatan umat Islam berada pada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, karena hadis inilah, ucapan dari Ar-Rasul inilah yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, salat, puasa, zakat, haji, tauhid dan yang lainnya. Maka musuh-musuh Islam berusaha membuat hadis ini tidak dipercaya kaum muslimin. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjatuhkan orang-orang yang membawa hadis. Mereka menjatuhkan kredibilitas ahlul hadis. Mereka ingin kepercayaan umat terhadap ashabul hadis, ahlul hadis hilang. Ini. Kalau ini sukses, ya selesai. Misi mereka selesai. Komplit. Tugas mereka sukses. Apa? Ya sudah, kalau hadis, kalau pemilik atau ashabul hadis, kalau ahlul hadis sudah jatuh kredibilitas, otomatis apa yang dibawa oleh mereka, ya tahu apa? Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam akan jatuh. Nah, akhirnya bermunculan. Ketika hadis ini tertolak, ya sudah, yang muncul akhirnya pemikiran-pemikiran-pemikiran yang jauh dari Islam. Karena emang kalau sudah pemikiran murni manusia, berbeda dengan hadis. Hadis ini wahyu, tidak akan pernah salah, pasti benar. Tapi kalau pemikiran manusia, sudah. Nah, ini. Bagaimana caranya dijatuhkan ahlul hadis? Bagaimana Syiar Rafidah? Ingin menjatuhkan Islam? Ashabul hadis di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu para sahabat, dijatuhkan. Yang dari itu akhirnya bisa mereka munculkan akidah-akidah yang nyeleneh dan kufur. Berarti, sudah. Yang namanya hadis semuanya sudah enggak benar. Karena kenapa? Para sahabat sudah enggak beres semuanya. Inilah yang benar. Tuh, Al-Quran yang dibawa oleh para sahabat itu ada yang kurang. Nah, ini kan ucapan mereka. Ini loh pernikahan agar, yang mereka tambahkan, tidak terjadi perzinahan, nikah mut'ah. Nah, nikah yang biasa. Para sahabat, mereka itu siapa? Kok kita harus ikut mereka? Ini loh nikah mut'ah. Nah, akhirnya muncul akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, amalan-amalan yang jauh dari Islam. Sebab awalnya apa? Jatuhnya dahulu kredibilitas ashabul hadis, ahlul hadis di sisi umat. Makanya tidak mengherankan Al-Imam Ahmad mengatakan orang yang sudah zindiq. Orang kalau sudah mencela ahlul hadis, berarti otomatis mencela apa yang dibawa. Nah, kalau sudah mencela apa yang dibawa, ya artinya begini. Kalau sudah ahlul hadis jatuh, berarti hadis yang dibawa oleh mereka yang gak bisa dipercaya, kan gitu. Ya kan? Kita mau bagaimana mau bisa percaya kepada seseorang, ternyata orang ini maling, pencuri, perampok, gak jujur, penipu. Apa yang dia omongkan, kita gak bisa percaya sudah. Bukan seperti itu. Yang dibawa mereka oleh hadis apa? Hadis. Hadisnya siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sudah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh, berarti menghancurkan apa? Islam. Makanya enggak heran Ar-Rasul atau Al-Imam Ahmad mengatakan orang ini zindiq. Karena syaitan, kita mengetahui, ingin menyesatkan kaum muslimin, ya bertahap. Kalau langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disikat, jelas orang akan meninggal, tapi bertahap dulu. Ini ashabul hadis jatuhkan. Kalau ashabul hadis sudah jatuh, hadisnya ya sudah. Ujung-ujungnya intinya memang ingin menjatuhkan dan menjauhkan syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umat Islam. Makanya kemudian Imam Ahmad, ketika ada yang orang atau mengetahui kisah orang yang mengatakan ahlul hadis adalah suatu kelompok, suatu kaum yang jelek, orang yang mengatakan ini oleh Al-Imam Ahmad disebut dengan zindiq. Nah, qala wa sami'tu al-Hakim Abu Abdullah yaqul sami'tu Abu Nasr Ahmad ibn Sahal al-Faqih di Bukhara yaqul sami'tu Abu Nasr ibn Salam al-Faqih yaqul laisa shay'un athqalu 'ala ahli al-ilhad wa la abghada ilaihim min sama'il hadith wa riwayatihi bi isnadihi. Membawakan mualif membawakan sanadnya kepada Abu Nasr bin Salam al-Faqih, ya, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat dari ahli ilhad. Ahlul ilhad, ilhad artinya menyimpang, ya, orang yang menyimpang. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci dari mereka. Dari apa? Mendengarkan hadis. Imma semuanya atau sebagiannya. Ini lebih berat dari mereka. Wa riwayatuhu bi isnadihi. Dan riwayat hadis dengan sanadnya. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh Ahmad ibn Abi Duat, atau apa namanya diskusi yang terjadi antara mereka, Al-Imam Ahmad ketika bertanya kepada pentolannya Mu'tazilah Ahmad ibnu Duat, ibnu Abi Duat, ketika ibnu Abi Duat ini mengatakan Al-Quran makhluk, apakah ini diketahui oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Dijawab na'am. Ditanyakan tentang sanadnya, hadisnya, diam. Nah, makanya ini cara, salah satu metode yang paling ampuh yang dipakai oleh Imam Ahmad untuk mendiamkan orang-orang yang membawa pemikiran yang batil ini. Apakah ini diketahui oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah ini diucapkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Nah, bila iya, ya karena Imam Ahmad adalah seorang imam hadis yang paham tentang riwayat hadis, tidak bisa berkutik. Mau membawakan sanad yang bagaimana, Imam Ahmad paham tentang sanad. Nah, makanya paling benci kalau ada hadis yang sahih, siapapun dia. Nah, karena apa? Kita ini kan dituntut masuk Islam secara menyeluruh, ya kan? Kita ini dilarang jangan seperti ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Beriman dengan sebagiannya dan kufur terhadap sebagiannya. Berarti kita dituntut untuk menerima hadis, menerima syariat Islam semuanya. Kalau separuh-separuh, ini perbuatannya ahlul kitab. Mungkin ada di karangan ahlul bidah, saya berpegang teguh dengan hadis. Tapi ketika dalam permasalahan yang dia di atas kebatilan, akidah yang dia pegang dan ternyata akidah ini batil, dibawakan hadis yang ternyata bertolak dengan akidahnya, mulai dengan mengatakan hadis ini hadis ahad, hadis ini bukan mutawatir misalnya, atau oh maknanya seperti ini, maknanya seperti itu. Walaupun mungkin hadis-hadis yang lain yang tidak bertentangan dengan akidahnya dia menerima, tapi kan gak cukup sekedar kita menerima, mengimani hadis, sementara kita menolak hadis yang lain dalam kondisi semua hadis ini sahih, kan gak cukup, harus semua kita terima. Bukankah seperti itu? Maka kata beliau, Al-Faqih ini sesuatu yang paling berat terhadap al-hadis. Qala sami'tu al-Hakim yaqul, sami'tu asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih wa huwa yunadhiru rajulan fa qala syekh Abu Bakar haddatsana fulan fa qala ar-rajul da'na min haddatsana ila mata haddatsana fa qala syekh lahu qum ya kafir fala yahilu laka an tadkhula dari ba'da hadza abadan thumma tafata ilaina wa qala ma qultu qat li ahadin ma tadkhulu dari illa hadza. Nah, Al-Mu'allif membawakan sanadnya sampai kepada Ahmad ibn Ishaq, ya, Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq. Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ini berdiskusi ketika ada seorang yang mau mendebat dia, ya. Kemudian Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ini mulai membawakan sanadnya tentang ini. Nah, kata Ahmad atau kata Abu Bakar, qala haddatsana fulan, maka orang itu mengatakan da'na min haddatsana, sudah jangan haddatsana terus. Ini kepanasan. Antum tahu kalau jin, ya, diruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an panas. Nah, kalau jin dari kalangan manusia, ruqyahnya dengan ini. Nah, bawakan hadis dengan sanadnya, udah akhirnya ngomongnya ngaco gitu. Coba lihat sekarang fitnah yang ada sekarang ini pun. Fitnah soal fikih. Sudah jelas ayatnya. Disuruh untuk kemudian kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, ini ayatnya. Kul hatu burhanakum, datangkan hujah-hujah kalian. In kuntum shodiqin. Berbicara tanpa hujah. Oke. Nah, dibawa akan ayat seperti ini, hadis seperti ini, ngomongnya ngelantur kemana-mana. Nah, ini dirukyah. Syaitan dari kalangan manusia dirukyahnya dengan ini. Nah, maka kemudian akhirnya ilah mata haddatsana. Sampai kapan kamu mau haddatsana? Kata orang ini. Maka kemudian syekh ini Abu Bakar Ahmad ibn Isakin mengatakan, kum ya kafir, jangan pergi sana. Bangkit wahai ya kafir, pergi sana dah. Gak halal dari kamu untuk kamu masuk rumahku setelah ini abadan selamanya. Dan jelas orang menolak haji. Nah, dalam kondisi dia tahu bahwa yang mau dibawa ini sanadnya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti dia berpaling dari apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang berpaling dari ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, enggak mau mendengarkan hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya jelas di mana nilai keislaman yang ada pada hatinya. Enggak senang dengan hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya selesai. Nah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Rasul alaihi salatu wasallam, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menjadikan aku itu lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dari seluruh manusia. Ini bukan hanya menjadikan kecintaan Ar-Rasul di bawah manusia, bukan hanya itu masih mending misalnya cinta Rasul, tapi yang lain juga lebih cinta. Ini lebih parah dari itu, benci dengan hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Mau dibawakan hadis dengan sanadnya? Enggak mau. Ya, muslim seperti ini. Hah? Orang ini seperti ini muslim? Ada iman? Ya, orang mengaku beriman tapi enggak mau dengan hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum ikhwan. Kemudian Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ini mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, aku enggak pernah sebetulnya mengatakan kepada seseorang jangan masuk ke dalam rumah kecuali kepada orang ini. Artinya sebetulnya Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ini orang yang terkenal karim, artinya masya Allah punya akhlak, bukan orang yang gampang sikap keras kepada orang. Tapi orang ini memang yang datang tadi itu yang gak mau dibawakan hadis sudah terlalu parah. Nah, dibawakan saat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam gak mau. Ini sudah keterlaluan memang orang seperti ini. Maka kata Abu Bakar Al-Faqih ini, enggak pernah aku sebenarnya melakukannya seperti ini kecuali kepada orang ini, karena orang ini sudah parah. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik. Nah, fadal. Masalah apa? Salat. Pertanyaannya, orang kalau sudah selesai sholat, masbuk. Ya. Maka masbuk ini dia melengkapi, melanjutkan sholat atau rokaat yang dia belum selesai. Sholat isya ketinggalan 2 rokaat. Imam salam, berarti dia bangkit untuk meneruskan 2 rokaat. Kemudian datang orang lain menjadi makmumnya dia, kan, seperti itu ya. Berjamaah dengan dia, menjadikan dia ini sebagai imamnya. Orang yang datang tersebut sebagai makmum. Jadi misalnya salat jamaah Isya ada selesai, ada dua orang masbuk. Seperti itu. Nah ya sudah, berarti ada satu orang masbuk, dia menyempurnakan sholatnya kan. Baik. Intinya yang masbuk ini dijadikan imam, kan gitu. Ya, ada dua orang lagi telatnya sudah habis jamaah selesai. Ada yang datang lagi telat kan gitu. Entah mau bareng-bareng, entah satu-satu dulu kan gitu. Kan intinya gitu. Baik. Dua orang ini menjadikan yang masbuk ini sebagai imam. Karena yang imam masbuk ini dia sudah dapat dua rakaat, berarti dia sholatnya kan cuma dua rakaat kan gitu ya. Nah yang baru datang ini kan berarti kan dia sholat kamil, artinya semua rakaat yang dikerjakan. Ketika yang masbuk ini selesai salam kan gitu ya, yang dua ini kan berarti melanjutkan lagi. Apakah dia perlu mencari sutra atau tidak? Ya intinya seperti ini. Orang kalau selesai telat, apakah dia perlu maju mencari sutra atau tidak? Kan gitu. Ini khilaf antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan dan ternyata Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, enggak perlu. Boleh-boleh, tapi afdalnya enggak usah. Kenapa? Ya para salaf enggak pernah. Para sahabat tidak dinukil yang dari para sahabat perbuatan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini disyariatkan. Di antara alim, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, di antara juga adalah alim Malik rahimahullah, mengatakan disyariatkan maju untuk mendekati sutra berdasarkan hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza shalla ahadukum falisalli ila sutra wal yadnu minha, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Apabila salah seorang sholat diantara kalian sholat, maka hendaklah dia sholat dengan menjadikan di depannya itu ada sutra. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat perintah. Nah, ternyata Imam Malik mengatakan disyariatkan untuk maju. Mana yang lebih rajih? Wallahu a'lam bishawab. Tapi anak pribadi cenderung kepada apa yang dibawa oleh Imam Malik. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz. Sampai sekarang anak belum tahu apakah salafnya para imam sebenarnya juga ada. Tapi karena di sini ada Imam Malik yang masanya lebih dekat dari masa nubuah, beliau mengatakan iya maju. Maka kalau anak pribadi masih berpendapat ya maju. Nah, seperti itu. Tapi masalah khilaf, ini yang lebih anak yakin barang lebih baik. Yang lain Abu Humam, Abdul, Abu Iqbal. Nah, terkait apa? Perbedaan sunnah. Nah, termasuk apa? Mendustakan sunnah. Ya tidak. Tidak. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sangat ingin mengembalikan Ka'bah kepada apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi selama hidup beliau tidak pernah terlaksana. Dan abdulnya Ka'bah itu ya dibangun atau bentuknya ya sebagaimana yang dibangun Ibrahim alaihi salam pada awal masa. Kenapa? Khawatir itu. Laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin. Nah, kalau bukan aku khawatir kaummu yaitu Quraisy baru masuk Islam, Niscaya aku akan kembalikan Ka'bah itu sebagai bentuk awal sebagaimana Ibrahim membentuknya. Yang sekarang ini bukan bentuk Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang sekarang ini. Nah, ya, khawatir fitnah. Kalau dirubah, akhirnya pertama bisa fitnah. Ini orang mau ngapain kok Ka'bah dirubah-rubah? Yang kedua, akhirnya Ka'bah dibuat ganti penguasa, ganti lagi, akhirnya ditinggalkan. Sama yang ini, kita meyakini mustahab atau sunnah, pun mungkin nggak kita praktekkan. Gitu. Coba, kira-kira kalau dipraktekkan gimana? Nah, sehingga permasalahannya lihat nafsu saja. Ya. Antum mau praktek di masjid pondok insyaallah. Jadi di waktu-waktu yang memang kira-kira enggak ada orang awam yang tidak menimbulkan fitnah, fadhol. Yang penting bersih, ha? Di berandanya. Iya, karena karpetnya juga sayang gitu. Nah, artinya bisa rusak kalau. Nah, intinya seperti enggak mendustakan sunat. Baru. Nah, fadhol. Foto untuk apa? Contohnya? Foto diklat? Kawai diklat, insya Allah. Hal-hal seperti itu memang dibuat akhirnya karena terpaksa ya, peraturan-peraturan itu dibuat. Kalau nggak seperti itu ya akhirnya resiko memang ya, dari sisi keamanan dan yang lainnya. Maka insya Allah sudah embab darurat. Nah. Karena memang kalau nggak seperti itu, apalagi sekarang emang orang ya mael semua, tau mael, maling. Nah, kalau nggak diperketat, dulu mana aja sih peraturan paspor, KTP, kartu keluarga dan yang lainnya. Nah, semakin banyak orang, teknologi semakin canggih, cara penipuan semakin canggih. Kalau nggak diperketat, ya bubar akhirnya emang. Nah, insya Allah seperti itu. Insya Allah. Kita tidak meyakini bolehnya dari sisi hukum asal, tapi ya bab darurat artinya. Nah, barang-barang. Dong ATM aja sekarang kebobolan. Baik. Fadhlah bu guys, terakhir ya. Bacaannya bagus. Apalagi kurang. Akrok, nah hadisnya itu fal, nah fal ya umma ahadukum akra'ukum li kitabillah. Akra'ukum itu bisa dibawa kepada makna hafalan dan juga baca. Tapi sekarang kita lihat hafalan itu tidak wajib, artinya orang harus hafal banyak sekian, enggak ada kewajiban. Tapi wajib orang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Seperti itu. Nah, maka tinggal dilihat. Kalau bacaannya itu enggak bagusnya, tidak benar. Nah, tajwidnya enggak benar apa seperti itu, walaupun hafalannya banyak ya jangan. Nah, jangan. Artinya yang lebih diutamakan ya yang walaupun sedikit hafalannya tapi bacanya benar. Seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.